Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh, para habaib, wabil khusus dumateng panjenenganipun Habib Husain, ugi Habib Abdul Qadir, mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga tasih saged bimbing kita sedaya anggenipun nedahaken dhateng mergi ingkang lurus, mergi ingkang dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Sedaya takmir Masjid Baitur Rahim ingkang kawula mulyakaken, jamaah Majelis Taklim Wal Maulid Ar-Ridwan, mugi-mugi tansah binaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala ingkang kawula hormati ugi kawula mulyakaken. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah memberikan banyak anugerah, banyak kenikmatan, banyak rahmat datang kita sedaya, sehingga walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun kita tasih sempat untuk hadir menambah ilmu, menambah amal soleh. Mugi-mugi kehadiran dan perkumpulan pada malam hari ini benar-benar dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Poro bapak, poro ibu, hadirin hadirat ingkang rawuh, niki sesuai kalian ingkang dipun aturaken kalian Habib Husain kala wau, ada tugas yang sangat besar kangge kita umatipun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab panci umat Kanjeng Nabi itu umat yang berbeda dengan umat yang lain, punya spesifikasi, punya ciri khas tersendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ini tugas besar kangge kita sebagai umatipun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ja'alnakum ummah. Kata-kata ummah di sini yang dimaksud adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun wonten Al-Qur'an, kata umat ini mempunyai banyak arti dan banyak nama. Kadang kata umat niki dipun gunakan sebagai seorang manusia yang membawa risalah saking Allah Subhanahu wa taala. Kados ingkang wonten surat An-Nahl, inna Ibrahim kana ummatan qanital lillah. Ini Ibrahim adalah ummatan qanitan, manusia yang berbakti kepada Allah. Wonten malih dalam surat Az-Zuhruf, umat ini diartikan sebagai manhajul hayah, jalan hidup. Inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asarihim muqtadun. Kami menemukan orang tua kami ala ummah, mereka tetap menepati jalan. Wa inna ala asarihim muqtadun, dan kami akan terus mengikuti jejak mereka. Berarti umat itu banyak arti dan banyak nama. Tapi yang dimaksud umat di ayat ini, umat tawasaton, niki khusus umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Milo kita sebagai umat Kanjeng Nabi niki tugase ageng. Satu, umat Muhammad punya ciri khas yang pertama. Ciri khasnya kathah, cuma kalih mawon ingkang kula bahas. Sebab niki mangke kersane ingkang lebih dalam dan lebih jauh, lebih luas dipun aturakan kalian Habib Abdul Qadir. Ciri umat Muhammad ingkang pertama, umat Muhammad niku dados umatan wasaton, umat tengah-tengah di antara dua hal, antara ifrod dan tafrid. Ifrod itu terlalu ekstrim nek cara jenengan, tafrid itu sembrono. Kalau umat Islam itu berada di tengah-tengah, sebab khairul umur ausatuha, sebaik-baik segala sesuatu adalah yang tengah-tengah saja. Nopo oko umat Islam dinamakan umat yang wasaton, sebab umat Islam niku bedo kalih tiang Yahudi, bedo kalih Nasrani. Di dalam urusan apapun, urusan akidah, Islam berada di jalan yang lurus, jalan yang tengah. Nek tiang Yahudi nyuwun sewu, tiang Nasrani itu menganggap waqalatil Yahudu Uzairun ibnullah, waqalatin Nasarol Masihubnullah. Orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa yang seharusnya hanya seorang utusan niku dianggap putrane Gusti Allah. Ini keterlaluan. Napa kok ngoten? Sebab mungkin pemikirane Dewi Maryam mboten gadah garwa. Jadi menganggap bahwa Nabi Isa niku putranipun Gusti Allah. Sementara orang Yahudi justru niki sembrono, tidak mau menganggap Nabi Isa sebagai seorang utusan. Bahkan orang Yahudi niki mengkufuri Nabi Isa dan berdusta terhadap Dewi Maryam. Wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryama buhtanan alima. Nek surat Maryam, qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an faria. Orang Yahudi mendodoh Dewi Maryam adalah pezina, sebab melahirkan tanpa seorang suami. Nek tiang Islam boten, berada di tengah, nganggep tetap Nabi Isa adalah utusane Gusti Allah, tapi tidak menganggap bahwa Nabi Isa adalah putra Allah. Niku di dalam urusan akidah. Urusan ibadah nggih ngaten. Urusan ibadah orang Islam niku penak, luas, jembar nggih. Mboten kados tiyang Yahudi atau Nasrani. Tiyang Yahudi niki ibadahe iso sah, iso ketrima nek ibadahe ning sinagog. Napa sinagog niku? Nggih, tempat peribadanane tiyang Yahudi. Benten kali tiyang Islam salat ten masjid angsal, ten musala angsal, ten rumah angsal, dimanapun di bumi Allah itu boleh untuk melakukan ibadah. Ngoten nggih. Yang ketiga, di dalam masalah muamalah, muamalah kehidupan sehari-hari, Islam ini termasuk yang paling top daripada orang Yahudi dan Nasrani. Nopo oh, satu contoh, nek hubungane wong lanang kalih wong wedok, ketika si istri niki mengalami datang bulan, men cara kasare pun nggih, ini lek wong Yahudi niki dilarang untuk muakalah wa musakanah, gak oleh mangan bareng, gak oleh turu bareng, wong wedok harus diasingkan. Ekstrim boten? Keras boten? Keras. Lah lek upamane wong wedok niku udure sampai 10 dino nggih nyuwun sewu kira-kira mboten tersiksa. Bahkan untuk memberikan makan ini tidak boleh masuk untuk menemuinya. Niki diwehno teko teng ngarepe lawang. Niki wong Yahudi. Lek wong Nasrani gak peduli mbah bojone abang ora, pokoke butuh karep ya ditandangi. Nyun sewu. Beda dengan orang Islam. Orang Islam berada di jalan yang tengah. Walaupun istrinya head, walaupun istrinya lagi datang bulan, silahkan makan bersama, bahkan tidur bersama pun silahkan. Okay? Ote-ote silahkan, ilan nikah kecuali satu, tidak boleh. Baina surah warukba. Lu enak toh di Islam? Mendae nggih nyuwun sewu para ibu-ibu, kok upamane kita niki dadi wong Yahudi, gak dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira mati sik enom mung wedok-wedok. Nggih mboten. Nggih. Lah napa? Lah wong wedok niku mesti punya napa niku tradisi datang bulan tiap bulan e. Nggih mboten. Nah nek datang bulannya 10 hari, maka setiap 10 hari harus diasingkan, tidak boleh bertemu dengan siapapun. Nggih, daharae diterno lewat dek depan pintu. Itu ekstrimnya orang Yahudi. Karena itu umat Islam menjadi ummatan wasaton, berada di jalan yang tengah. Kenapa? Maja'alallah fiddini min haraj. Karena Allah tidak menjadikan agama ini suatu hal yang menjadikan kesulitan. Nyun sewu, muamalah urusan rezeki. Oke. Islam niku penak. Golek rezeki sing sergep, nyambut gawe sing sergep. Wabtaghi fi ma'ataqallah darul akhirah. Satu, walatan sanasi baka minat dunya. Silahkan ibadah nyotok jeduk, poso, nggih? Poso, tangi bengi. Tapi satu hal, walatan sanasi baka minat dunya. Jangan lupakan nasibmu, bagianmu di dunia. Pernah suatu ketika nyun sewu, ini ada tiga orang laki-laki datang kepada Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Tiang jaler tiga niki tangklet, tangklet datang Dewi Aisyah. Dewi Aisyah, kula kepingin tangklet. Dos pundi se ibadai Kanjeng Nabi. Dewi Aisyah nyeriasaken, oh ibadai Kanjeng Nabi nggih ngoten niku, salat fardu tambah salat sunnah. Malam nggih tidur, cuma nanti mesti di sulusil akhir niki mesti Nabi bangun untuk melakukan sholat tahajud. Nabi juga puasa, juga tidak. Dipun criyosi ngoten niku tiyang jaler tiga niki meringis-meringis ngguyu kaya ngremehno Kanjeng Nabi. Mosok ya mek ngono tok, enteng sih ngoten niku. Akhirnya ketiganya ini bersumpah dan berjanji. Yang pertama si A, wis aku kentengen lek niru Kanjeng Nabi. Ngrumangsane awake niki kuat. Yang pertama niki sumpah pokoke mulai mene aku kate sembahyang bengi semalam suntuk. Ora turu blas. Yang kedua, pokoke mulai mene aku kate poso saumid dahri. Ora kate mokel kecuali hari-hari yang diharamkan. Yang ketiga, orang laki-laki yang ketiga, aku sumpah dan janji tidak akan kawin, tidak akan nikah. Akhiripun tiang jaler ingkang tiga niki wangsul, Dewi Aisyah cirios dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wau wonten tamu tiga tangklet soal ibadah panjenengan. Kulo ceritani kok kadose sangat meremehkan. Akhiripun sumpah sing setunggal mboten badhe nikah, setunggal badhe siam terus, ingkang setunggal badhe melakukan sholat tahajud semalam suntuk. Kali Kanjeng Nabi dipun parani, ojo ngono, aku iki ya nabi, aku iki nabi walaupun aku iki wis maksum, wis disepuro dosaku, wis dijamin swarga, tapi aku ya poso ya ora. Aku ya sembahyang bengi, ya turu. Aku ya nikah barang. Akhiripun ada fenomena yang seperti itu, kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dipun antisipasi. Sebab nopo tidak baik berlaku tak tanatuk nggih, mutanatiun nggih bib nggih. Mutanatiun itu halakal mutanatiun, orang yang berlebih-lebihan nggih, walaupun di dalam ibadah itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap orang yang celaka. Para hadirin, para hadirat ingkang dipun muliakan kalian Allah subhanahu wa ta'ala, milo tugas kita harus membawa ciri khas ini. Nek kita sebagai umat dipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa kita adalah umatan wasaton, umat yang berada di tengah antara jalan yang keliru, niki kita harus selalu membawa ciri khas niku. Yok nopo carane? Milo kita harus selalu untuk tolabul ilmi, cedek kalih poro ulama, cedek palian kal poro dzurriyah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nyun sewu, kadang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun oleh Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niki umate Rasulillah niku gatine temenan. Estu gatine Rasulillah dateng umat ini pun saestu. Bahkan Rasulillah niki mboten rido selagi seenten umate niki dereng dipun entas kalian Allah Subhanahu wa taala saking nerakanipun Allah. Ngantos wonten Al-Qur'an niki Allah Subhanahu wa taala ngendika wala saufa yu tika robbuka fatardo. Muhammad, awakmu bakal tak wehi apa penjalukmu sampai awakmu iku lega. Pun cara jawane ngoten. Ternyata ingkang dadosaken legane Kanjeng Nabi niku mboten napa-napa, hanya satu, lek wis umate mentas kabeh teko neraka. Beratus kita harus menyadari ciri khas niki kudu dibetok terus. Ya napa carane? Lek wis umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki mboten doyan golek ilmu, nyuwun sewu. Lek wis umat Muhammad niki mboten doyan teko ten majelis taklim, kula yakin, kula wedi, kula ajrih makan menjadi orang yang celaka. Sebab napa? Sebab tirose Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan selamat niki sekawan, satu wong alim, muta'alim santri, ingkang nomor tiga mustame', orang yang suka hadir di majelis taklim, sing nomor sekawan para muhibban pecinta majelis taklim, pecinta alim ulama. Jangan jadi walatakun khomisan, jangan jadi orang yang nomor lima. Bukan orang alim, bukan santri, bukan mustame', bukan muhibban, bukan pecinta, mau jadi apa lagi? Berarti dia adalah orang yang celaka. Yang kedua, ciri khas umatipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nopo se umat niki kok dideleh ten kari-kari, sebab besok oleh Allah dipersiapkan menjadi syuhada'a alan nas. Besok ketika semuanya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi saksi dari semua umat sebelum umat Muhammad adalah kulo panjenengan sedoyo. Yud'a Nuhun yaumal kiamah, Nabi Nuh dipanggil, fayakulu labbaik wasa'daik ya robbik. Fayakulu hal balagta, Nabi Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan risalah? Sing tak utus ditus nyampe no, powis kok sampe no? Jawabin Nabi Nuh, sampun Gusti. Umat Nabi Nuh ditangkleti, hal balagokum, apa ono sing nyampe no risalah? Lho ngoten lho umat Nabi Nuh nggih ngelak, maja'ana min nadzir, mboten enten Gusti sing nyampeaken, blas-blasan mboten enten. Akhire Nabi Nuh, lah kok tak takoni umatmu gak ono sing ngaku, lek wis kok sampe no? Apa ana saksine? Wonten Gusti, sapa saksine? Muhammad dan umatnya. Akhire umat Nabi Nuh kaget. Lah kok saged Gusti? padahal umat Nabi Muhammad belum pernah bertemu dengan kami. Lah kok saged umat Nabi Muhammad saged dadi saksi nopo o? Sebab semua kejadian mulai dari dulu, dari pertama alam ini diciptakan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dipun aturaken Kanjeng Rasul wonten Al-Qur'an, wonten Al-Hadis. Jadi semua dan pastinya umat Muhammad memang pantas menjadi saksi dari semua umat. Milo titele kuntum khairo ummah, umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi syuhada alan nas. Baru umat Muhammad piyambak nanti saksine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasalam. Niki tugas nggih, tugase nek ngrumangsani awake calon saksi pun sampai besok dadi saksi ngisini. Kok ditakoni Gusti Allah, awakmu bener dadi saksi. Apa dasare? Mek plela, plele, tola, toleh gak ngerti apa-apa. Isini-sini. Ngisin-ngisin sinten? Ngisin-ngisin Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cek mboten ngisin-ngisini. Yok napa carane bekali kehidupan kita sebelum kita menghadap Allah dengan memperbanyak mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ja'alanallah minal aidinal faizin wa adkhalana fi zumrati ibadis salihin wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.